Sebelum melanjutkan video ini, tidak ada salahnya dong untuk menekan tombol subscribe dan ikon lonceng di bawah. Oke, jika sudah, mari kita lanjutkan videonya. Lebaran telah tiba. Alhamdulillah, sebulan kita puasa, menahan lapar dahaga, juga hawa nafsu dunia. Hei, saatnya, waktunya kita rayakan hari penuh kemenangan buat muslim di dunia. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, menahan lapar makan dan juga dahaga, hari kemenangan kita sambut gembira. Mari bermaafan sama aku juga keluarga. Seperti bayat kita suci kembali, kesalahan masa lalu jangan diulangi. Dari hati minta maaf lewat lagu ini jika ada orang yang merasa tersakiti. Alhamdulillah, sebulan kita puasa, menahan lapar dahaga, juga hawa nafsu dunia. Hei, saatnya kita rayakan hari penuh kemenangan buat muslim di dunia. Lebaran telah tiba, mari maaf-maafan, saling jabat tangan juga peluk-pelukan. Maaf sama ortu juga keluargamu, juga jangan lupa sama mantan pacarmu. Suruhnya, hei, saatnya, waktunya kita rayakan hari penuh kemenangan buat muslim di dunia. Lebaran telah tiba. Lebaran telah tiba, baju baru tak ada. Tidak apa-apa, masih ada yang lama. Yang penting puasa, ibadah pun tak lupa. Itulah tepatnya menang yang sesungguhnya. Lebaran telah tiba, baju baru tak